Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian bab al-jinayat dari kitab al-fiqhu al-muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babu thalis fil qasamah, tentang qasamah. Poin pertama adalah pengertiannya, hukum dan hikmahnya. Pengertiannya, qasamah dalam bahasa Arab adalah masdar dari kalimat aqsama yuqsimu iqsaman wa qasamatan, artinya adalah bersumpah. Sedangkan secara syariat, qasamah adalah sumpah yang berulang-ulang. Fi da'wal qatilil ma'sum, qatil maknanya maqtul, berkaitan dengan klaim ada orang yang maksum, orang yang terjaga darahnya yang terbunuh. Ya, ya, sumpah berulang-ulang ini disebut demikian, disebut qasamah. Li'anal aiman, karena sumpahnya itu dibagi di antara keluarga korban. Lalu mereka bersumpah sebanyak totalnya 50 kali sumpah. Ya, 50 kali sumpah dibagi keluarga korban. Ya, kalau keluarganya 10, ya nanti ya bisa sekian kali sumpah tiap orang ya. Isi sumpahnya anal muda'a alaih, bahasanya orang yang dituduh itulah yang membunuh keluarganya. Wasuratuha, dan gambaran kasus yang mengalami qasamah adalah dijumpai ada qatilun, korban pembunuhan yang tidak diketahui siapakah pembunuh pastinya. Fatajri al-qasamatu alal jama'atil ladhi yanhasiru fiha imkanu qatlihi. Lalu diberlakukanlah qasamah kepada sejumlah orang yang bisa dihitung, yang mungkin dia adalah pembunuhnya. Dan hal ini berlaku manakala semua syarat terpenuhi, al-ati dhikruha, yang syarat-syaratnya adalah sebagai berikut, atau yang akan disebutkan. Dan disyariatkannya, wa ya masru'atun, qasamah adalah satu hal yang dituntunkan, dan dengan qasamah maka ada qisas atau ada diyat. Qasamah itu adalah diiringi dengan berdampak diyat idza lam taqtarin ad-da'wa, jika klaim tersebut tidaklah diiringi dengan bukti atau pengakuan orang yang dituduh. Kalau plus pengakuan namun pada akhirnya mengaku, ya, maka qisas. Kalau tidak ada pengakuan maka cuma diyat saja. Dan istilah penting dalam dalam bab qasamah, wa wujida al-lautsu. Syarat untuk adanya qasamah ada yang disebut dengan lauts. Lauts di sini maknanya adalah indikator kuat. Nah, apa pengertian lauts? Di sini disampaikan dua pendapat tentang pengertian lauts. Yang pertama adalah permusuhan yang nyata antara korban dengan orang yang dituduh sebagai pembunuh. Seperti sejumlah kabilah atau dua kabilah yang ba'duhu, yang satu yang sebagian itu menuntut ba'dan sebagian yang lain bitha'ri, balas dendam. Nah, ada dua kampung, mereka ini saling bunuh-membunuh. Masing-masing alasannya balas dendam. Anggota kampung kami dibunuh ya, maka saya bunuh kampung itu. Lalu matilah salah satu dari warga kampung A, matinya di kampung B. tanpa dijumpai, tanpa diketahui siapakah pembunuh pastinya. Maka bisa dipastikan orang-orang yang bertanggung jawab adalah, ya, karena ini ada laut, ada permusuhan. Bisa dipastikan pembunuhnya adalah orang-orang kampung B. Gak mungkin kampung C. Wakil, dan ada yang berpendapat bahasanya pengertian laut tidak khusus hanya permusuhan. Baliatanawal, bahkan mencakup semua yang yaglibu ala dhan, ada sangkaan kuat benarnya klaim. Tidak harus permusuhan yang nyata, namun ya hal-hal yang lainnya yang bisa menjadi indikator kuat ya, benarnya tuduhan penuduh. Dalil disyariatkannya adalah hadis yang dibawakan oleh Sal ibn Abi Hatmah. Ada dua orang bernama Abdullah ibn Sahal dan Muhayyisah ibn Mas'ud. Keduanya pergi ke daerah Khaybar min juhdin asobahum, karena kesusahan yang menimpa mereka. Ya, boleh jadi kelaparan atau yang lain. Mereka mau cari makan, mereka cari kegiatan yang dengan itu mereka bisa mendapatkan, bahasa kita, sesuap nasi. Lalu setelah keduanya berangkat bareng, setelah itu ternyata Muhayyisah ini pulang dan mengkabarkan bahasanya Abdullah bin Sahal terbunuh. Waturiha, dan jenazahnya dibuang fi ainin, di dekat mata air, atau fakirin. Fakir di sini maknanya bukan miskin. Kita lihat catatan kaki, artinya sumur yang mulut sumurnya itu luas, atau dia adalah galian yang ada di dekat pohon kurma. Fa'ata Yahudun, atau fa'ata atau fa'utiya Yahudun, maka didatangkanlah orang-orang Yahudi. Kemudian faqal, maka mungkin Muhayyisah mengatakan, kalian demi Allah lah yang membunuhnya. Orang Yahudi mengatakan, wallahi maqatalnahu, demi Allah kami tidaklah pelaku pembunuhan. Thumma akbala hatta ata'ala qawmihi, kemudian datanglah Muhayyisah hatta ata'ala qawmi, sehingga dia sampai ke kampungnya, ke sukunya, dan melaporkan kasusnya. Fadzakarlahum dzalika, kemudian dia ceritakan apa yang telah terjadi. Keduanya berangkat bareng untuk cari keperluan di daerah Khaybar yang merupakan perkampungan Yahudi. Kemudian keduanya berpisah. Setelah itu tahu-tahu ternyata kawannya terbunuh. Thumma akbala huwa wa akhuhu, kemudian datanglah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa yaitu Muhayyisah ditambah kakaknya bernama Huwayyisah, dan kakaknya inilah yang lebih tua darinya, plus anaknya Sahal yang namanya Abdurrahman bin Sahal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada tiga orang ini, Huwayyisah, Muhayyisah, dan Abdurrahman, yang merupakan keluarga korban, kalian bersumpah dan kalian berhak atas darah saudaramu. Dalam riwayat yang lain, datangkan bukti. Maka mereka mengatakan, kami tidak punya bukti. Maka Nabi mengatakan, kalau jika demikian, tidaklah kalian bersumpah. Maka mereka keluar tiga orang ini mengatakan, bagaimanakah kami bersumpah padahal kami tidak menyaksikan? Maka Nabi mengatakan, kalau demikian, gimana kalau orang Yahudi bersumpah kalau mereka bukan pembunuhnya? Maka keluarga ini pun juga tidak menerima, laisu bi muslimin wahai Nabi, mereka bukan orang Islam, ringan bagi mereka sumpah. Asalkan itu selamat, mau sumpah suruh berapa kali juga mau-mau saja. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadahu membayar diat. Diat terbunuhnya ini Abdullah bin Sahal min indihi, dari harta Nabi, yaitu dari harta Baitul Mal, kas negara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirimkan kepada keluarga Abdullah 100 ekor unta, hatta utkhilat alaihim adar, sampai unta-unta tadi dimasukkan, dibawa dan dimasukkan ke kampung korban. Nah, berkaitan dengan unta-unta ini, Sahal Ibn Abi Hatmah mengatakan, walaqad rokadatni minha naqatun hamra. Sungguh, salah satu dari 100 ekor unta itu ada yang merupakan unta yang berwarna merah, dan dia, unta berwarna merah ini pernah nyepak diriku. Artinya, Sahal Ibn Abi Hatmah mau menegaskan kalau dia betul-betul faham dan mengerti kasusnya. Untanya yang mana juga dia, buktinya dia tahu unta, 100 ekor unta yang berasal dari Nabi sebagai diat itu yang mana, dia mengetahuinya. Ya, maka ini ungkapan dari Sahal ini bermaksud untuk menegaskan kalau dia dhabitul hadis, betul-betul hafal hadis ini dan kisah ini. Ini dalil pokok adanya qasamah. Fa min dzalika, maka dari hadis ini maka kemudian disimpulkan disyariatkannya qasamah. Dan bahasanya qasamah adalah salah satu pokok syariat yang berdiri sendiri. Hikmah disyariatkannya qasamah disyariatkan untuk menjaga darah, dan supaya darah orang yang terjaga darahnya itu tidak sia-sia. Karena syariat Islam sangatlah antusias untuk melindungi darah dan menjaganya dan tidak menyia-nyiakannya. Dan karena kasus pembunuhan itu yakthur, sering terjadi, dan yang menyaksikan kasus pembunuhan itu sedikit. Li'anal qatil, karena pembunuh itu tentu yataharra bil qatli, ketika dia mau melakukan aksi pembunuhannya, dia akan cari-cari tempat yang sepi, sehingga jarang yang jadi saksi. Maka ditetapkanlah qasamah hifdhon, disyariatkanlah qasamah dalam rangka untuk menjaga darah manusia. Kemudian poin selanjutnya adalah syarat dilakukannya qasamah. Syarat yang pertama ada lauts. Ada lauts yang tadi ada yang mendefinisikan dengan hanya permusuhan, namun ada pendapat yang lain dan itu insya Allah yang lebih kuat. Lauts itu indikator, tidak harus ini, boleh jadi ancaman bunuh via SMS. Nah, ini bisa jadi lauts. Oh, ini kemudian makin tak bunuh kamu gini. Oh, malamnya mati. Nah, malamnya mati. Maka enggak ada bukti. Enggak ada bukti nyata kalau dialah pembunuhnya. Namun ada namanya lauts. Ini paginya maki-maki plus ngancam bunuh dan betul mati. Ini. Maka ini namanya lauts. Maka syarat qasamah yang pertama ada lauts. Indikator kuat kalau itu pelakunya. Kemudian yang syarat yang kedua yang dituduh adalah mukallaf. Mukallaf itu artinya balighun, aqilun, balig dan berakal. Sehingga tidaklah sah tuduhan jika yang dituduh adalah anak kecil dan orang gila. Kemudian orang yang menuduh adalah juga mukallaf, sehingga tidaklah didengar tuduhan anak kecil atau orang gila. Kemudian al-muda'a alaih, yang dituduh adalah person tertentu. Maka tidaklah diterima ad-da'wa tuduhan manakala ditujukan kepada person yang tidak jelas. Kemudian mungkinnya aksi pembunuhan dilakukan oleh muda'a alaih, oleh orang yang dituduh. Maka jika tidak mungkin, dialah yang melakukannya. Contohnya karena jauhnya posisi dia dari tempat kejadian, maka nal hadis tempat peristiwa pada saat terjadinya dan semacam itu, maka tuduhan tidak didengar. Maka tuduhan tidak dianggap. Ketika kejadian orang ini posisinya di sana, ini mati di sini. Ya, tentu. Dan itu bisa dipastikan dia posisinya di sana. Ada bukti kalau dia posisinya di sana. Ya, dia di Jakarta, orangnya, korbannya di Jogja. Ya, tidak mungkin. Kemudian Allah tatanaqqa, tidak ada kontradiktif dalam tuduhan penuduh. Kalau kemudian ceritanya ini versi keluarga yang A, versi keluarga B itu kok saling bertentangan, maka tidak teranggap. Kemudian tidaknya klaim qasamah itu harus rinci dan menggambarkan, rinci dan deskriptifnya. Fayaqul, maka penuduh mengatakan, idaa anna hadza qatala waliyyi, orang ini membunuh keluargaku fulan bin fulan, dia bunuh dengan sengaja atau mirip sengaja atau tidak sengaja, dan dia mendeskripsikan pembunuhannya, dibunuh dengan cara begini begini. Sifatul qasamah, tata cara pelaksanaan qasamah, maka jika syarat-syarat qasamah telah terpenuhi, maka dimulai dari al-muda'in, dari para penuduh. Mereka diminta untuk bersumpah dengan jumlah 50 kali sumpah. Yang 50 kali sumpah ini tuwaza' alaihim, dibagikan di antara mereka sesuai dengan kadar warisannya. Sesuai dengan kadar warisannya dari korban. Yang ketika korban ini punya harta warisan, maka anggap saja 50, warisannya 50, maka ini saudaranya berapa, ini ada bapaknya, oh ini bapaknya 1/6 dari 50, kemudian anak laki-lakinya asobah, oh sisa 1/6 dari 50 berapa kali sumpah. Maka di sini dikatakan dibagi ala qadar irtihim, sesuai dengan kadar warisan yang menjadi haknya. Ya, mungkin ini ada yang 1/6, ada yang 1/3, ya, ada yang asobah. Isinya bahasanya fulan si A itulah yang membunuh keluarga kami. Dan hendaknya sumpah tersebut di hadapan orang yang dituduh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abi Hatmah, apakah maka kalian berhak untuk mendapatkan diat dengan 50 kali sumpah dari kalian. Kalau kalian mau bersumpah sebanyak 50 kali sumpah, kalian berhak untuk mendapatkan menuntut diat. Maka jika ahli waris tidak mau bersumpah, menolak atau menolak untuk menyempurnakan 50 kali sumpah. Yang bersumpah ternyata cuma sebagian saja. enggak ketemu total angka 50 kali sumpah. Maka dalam kondisi ini muda'a alaih yang dituduh dan bersumpah 50 kali sumpah. Bahasanya mereka bukan pembunuhnya. Namun mereka ini diminta untuk yang dituduh diminta untuk bersumpah sebanyak 50 kali sumpah jika penuduh rela. Ya, rela dengan sumpah mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lewat, kalau kalian enggak mau sumpah, gimana? Orang-orang Yahudi yang sumpah? Mau enggak? Ketika mereka menolak, maka Nabi ngasih kemudian memberikan pilihan yang lain. Mereka menolak dengan mengatakan mereka bukan orang Islam, artinya keluarga korban tidaklah rela dengan sumpah mereka orang-orang Yahudi. Maka seandainya orang yang dituduh itu bersumpah, maka bari'ah, maka dia bebas. Jika ternyata orang yang menuduh tidak mau sumpah 50 kali sumpah, yang dituduh bersumpah penuduh enggak rela. Wa ilam yardha al-mudda'una, jika para penuduh tidak rela dengan sumpahnya al-mudda'a alaih, orang yang dituduh, maka solusinya penguasa fada, ya, penguasa menebus darahnya korban dengan diat yang diambilkan dari Baitul Mal sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menebus korban dari Baitul Mal pada saat orang-orang Ansar menolak sumpahnya orang-orang untuk menerima sumpah orang-orang Yahudi. Kenapa solusinya malah kemudian yang terbebani kas negara? Li'anna ulam ya baqas sabilun, karena sudah tidak ada lagi tersisa jalan untuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas darah korban pembunuhan. Tidak ada jalan untuk menetapkan tanggung jawab darah ini kepada orang yang dituduh. Oleh karena itu maka wajiblah membebani Baitul Mal. Tujuan pembebanan kepada Baitul Mal li alayadi'a damul ma'sum hadaran, supaya darah orang yang terjaga darahnya itu tidak hilang sia-sia. Ini tidak hilang sia-sia. Dan kalau kemudian mau menuntut pertanggungjawaban orang yang dituduh, tidak bisa. Kalau tidak ada solusi, ya sudah. Tidak ada diat, tidak ada kisos, tidak ada diat. Berarti ini darah orang tadi sia-sia. Tidak ada yang bertanggung jawab. Demikian juga berkaitan dengan masalah diat itu dibayarkan oleh kas negara adalah untuk berlaku untuk man kutila fizziham, orang yang terbunuh dalam desak-desaan. Fa innahu tudfa diyatuhu, maka orang yang mati dalam karena desak-desaan maka diatnya dibayarkan dari Baitul Mal. Dalilnya diatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Umar, ada kasus di masa Umar fi rajulin, tentang seorang yang terbunuh karena desak-desaan orang saat haji ketika di Arafah. Maka kalau dulu ada kasus misalnya terowongan Mina, nah itu berarti yang tanggung jawab kas negaranya pemerintah Arab Saudi. Yang bertanggung jawab atas diatnya adalah kas negara. Maka ketika ada kasus orang mati di Mina karena desak-desaan di zaman Umar, maka Ali mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, la yutalla dan memberi muslimin, tidak boleh disia-siakan darah seorang muslim. Tolak artinya ahdara, menyia-nyiakan. Kalau kemudian tidak ada yang bisa kita minta pertanggungjawaban sebagai pembunuh, dan nanti kan terus darahnya sia-sia, tidak ada yang dikisah, tidak ada yang terbebani dia. Oleh karena itu, maka tidak boleh disia-siakan darah seorang muslim jika Anda mengetahui siapakah pembunuhnya. Wa illa, jika tidak tahu karena itu desak-desakan orang yang sangat banyak sekali, fa'ati diyatahu min baitil mal, maka bayarkanlah diatnya dari kas negara. Diatkan oleh Abdul Razak dalam Musannaf dan Ibnu Abi Syaibah juga dalam Al-Musannaf. Ya, demikian, dengan ini maka selesailah kitabul jinayat. Kemudian kita masuk pada masih masalah tindakan kriminal dan kejahatan, yaitu hadi asyar kitabul hudud, pembahasan tentang masalah hukuman had. Ini ada 8 bab. Yang pertama adalah bab pertama berisi pengertian hudud, dalil disyariatkannya dan hikmahnya. Pengertiannya hudud, tentu bentuk mufradnya adalah had. Dalam bahasa Arab, had artinya al-mana', melarang atau mencegah. Sehingga yang dimaksud dengan hududullah adalah hal-hal yang Allah haramkan, yang Allah larang orang untuk menerjangnya dan melanggarnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Nah, hal-hal yang haram itu disebut dengan sebutan had, li'annaha, karena hal-hal yang haram itu tumna, dilarang orang untuk al-iqdam, untuk melangkah, terjumus ke dalamnya. Sedangkan secara syariat atau secara istilah, nah, tepatnya adalah secara istilah fikih, had adalah hukuman tertentu dalam syariat. Dan itu adalah hukuman karena menunaikan hak Allah. Ada juga yang mendefinisikan dengan hukuman tertentu menurut syariat karena maksiat. Yang fungsi dari hukuman tersebut, litamna minal wuku' fi mithliha, untuk mencegah terjadinya kasus semisal di masa yang akan datang. Au fi misli adzanbi, atau dalam semisal dosa yang disyariatkan untuknya al-iqab, hukuman. Maka ringkasnya, had atau hudud itu punya dua makna, makna luas dan makna sempit, atau makna syar'i dan makna istilah, istilah fikih, dan makna syar'i dalam artian makna hudud dalam ayat, dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna luas atau makna syar'inya adalah al-maharim, semua hal yang diharamkan. Semua hal yang diharamkan itu had dalam makna luasnya. Sedangkan maka tidak boleh makan saat berpuasa, nah itu had, itu hal yang haram. Nah, tidak bolehnya, misalnya ini ayat tentang masalah itikaf, Al-Baqarah 187, larangan, dilarang untuk ngumpul istri saat iktikaf karena itu membatalkan iktikaf. Ini disebut oleh Allah hududullah, sehingga maknanya adalah al-maharim, hal-hal yang hukumnya haram. Kemudian makna istilah fikih atau makna sempit untuk hukuman had adalah hukuman tertentu yang disyariatkan karena maksiat-maksiat tertentu. Maka zina ada hukuman hadnya, namun nyium istri orang, ini tidak ada hukuman hadnya. Ya, maka hukuman dengan kadar tertentu untuk kasus-kasus pelanggaran tertentu. Dalil disyariatkannya hudud, al-asal dalil disyariatkannya hudud adalah Quran, Sunnah dan Ijma'. Maka Al-Quran telah menegaskan, demikian juga hadis, sejumlah hukuman tertentu untuk kejahatan dan maksiat tertentu, semacam zina, pencurian, minum khamar dan yang lainnya, yang akan datang rinciannya di bab-bab selanjutnya insyaAllah, plus akan disebutkan dalil-dalil untuk hukuman tersebut masing-masingnya. Dan hikmah disyariatkannya hudud, hudud disyariatkan zajran linufus, untuk membuat jera, membuat takut jiwa anirtikabil ma'asi, untuk tidak melakukan maksiat dan melanggar hal-hal yang Allah haramkan, sehingga terwujudlah ketenangan di masyarakat dan tersebar luaslah rasa aman di antara anggota masyarakat. Kemudian masyarakat tersebut dikuasai atau diliputi oleh al-istiqrar, stabilitas masyarakat, wayatibul ais. Dan jika ada stabilitas, ada keamanan, ada ketentraman, maka hidup akan nyaman. Namun duit lancar, namun tidak aman, maka tidak akan ada yatibul ais, kenyamanan hidup. Maka hudud disyariatkan supaya orang tidak supaya tidak ada kejahatan, atau minimal untuk meminimalisir kejahatan. Ketika orang itu tahu bahwasanya jika dia mencuri dengan kondisi tertentu itu tangannya akan hilang, maka orang akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan dan tindakan pencurian. Sebagaimana manfaat atau hikmah yang kedua, jika hukuman had itu dilaksanakan, maka memiliki faedah membersihkan pelakunya di dunia dari dosa. Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit marfu'an sabda Nabi, saat Ubadah bin Shamit dan kawan-kawan berbaiat dengan Nabi, di sana Nabi mengatakan, siapa yang melakukan pelanggaran satu dari hal-hal di atas, lalu dihukum di dunia, fawwa kafaratuhu, maka itu adalah penghapus dosanya. Maka pencuri yang sudah dihukum dengan cara-cara yang diajarkan oleh Islam, semacam potong tangan dengan ketentuan yang berlaku, maka di akhirat sudah selesai urusannya. Dan hadis Khuzaimah ibn Thabit marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan, man asaba hadan uqima alaihi, siapa yang melakukan pelanggaran lalu ditegakkanlah hukuman kepadanya, fawa kafaratu dhanbihi, maka itu penghapus dosanya. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni, Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Dan hukuman-hukuman had yang ada dalam syariat, di samping dia adalah mewujudkan maslahat kehidupan manusia, fa innaha, maka sesungguhnya hukuman-hukuman had tersebut adalah seluruhnya adil. 100% adalah adil, wa insafun, dan adil, bahkan bukan hanya adil namun berada dalam puncaknya adil. Kemudian wajibnya menegakkan hukuman had dan haramnya melakukan negosiasi kepada pemerintah, kepada pihak yang berwenang supaya hukuman had tidak dilaksanakan. Maka wajib, yaitu tentu yang berkewajiban adalah penguasa, ada kewajiban untuk menegakkan hukuman had di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mencegah maksiat dan membuat jera para pelaku dosa, pelaku maksiat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda memotivasi dilaksanakannya hukuman had. Nabi katakan, iqamatu haddin min hududillah, jika hukuman had itu dilaksanakan atau pelaksanaan hukuman had itu lebih baik daripada hujan selama 40 hari fi biladillah azza wajal, di satu negeri. Maka hujan yang rutin selama setiap hari dikasih hujan, ya tentu ini akan menyebabkan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh, kekeringan hilang, dan seterusnya. Maka ditegakkannya satu hukuman had itu lebih baik daripada hujan setiap hari selama 40 hari. Hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah, ya, dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan haram hukumnya syafaat, melakukan negosiasi kepada pihak yang berwenang supaya hukuman had dibatalkan. Ya, tidak boleh melakukan negosiasi li'iskoti had, jika tujuannya adalah untuk menghilangkan hukuman had dan tidak dilaksanakannya hukuman had. Namun negosiasi itu haram idza balaghatil imam, jika telah sampai kepada penguasa, wa thabatat indahu, dan telah terbukti siapakah pelakunya, indahu menurut pihak yang berwenang. Dan haram hukumnya bagi penguasa untuk menerima syafaat dalam masalah ini. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang negosiasinya menghalangi pelaksanaan hukuman had, faqad dadallaha fi amrihi, maka dia telah menentang dan membangkang Allah dalam ketetapannya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Albani. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak syafaatnya Usamah bin Zaid yang datang kepada Nabi untuk menegosiasikan kepada Nabi agar supaya imro'ah makhzumiyah, ada seorang perempuan dari suku makhzumiyah yang mencuri, itu tidak dipotong tangannya. Maka Nabi marah besar karena syafaat yang diberikan oleh Usamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, wa ayyumullahi, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan motong tangannya sendiri. Nabi tidak akan menyerahkan kepada Al-Qujumah, namun beliau sendiri yang akan jadi eksekutornya. Adapun memaafkan hukuman had, namun tentu hukuman had tertentu, qabla ayyabulugh al-imam, sebelum sampai kepada aparat yang berwenang, maka itu diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lilladhi, kepada orang yang bajunya dicuri, lalu dia korban pencurian ini ingin memaafkan pencuri, namun di depan Nabi, maka Nabi mengatakan, fahala qabla an ta'tiyani bihi, kenapa engkau tidak maafkan sebelum kau laporkan kepada aku? Sebelum dilaporkan, sebelum dibawa, boleh dimaafkan. Kalau sudah dilaporkan kepada Nabi, atau dalam hal ini kepada penguasa, kepada pihak yang berwenang, kalau diaturan di tempat kita, boleh dimaafkan kalau belum dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau masih diproses di polisi, itu masih ada ruang untuk memaafkan. Yang namanya kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang seringkali, namun dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Ini kalau di tempat kita proses, ada ruang maaf itu ketika prosesnya baru di polisi. Dan kalau sudah berkas itu jadi kemudian dilimpahkan kejaksaan, maka tidak bisa. Nah, kalau dalam aturan Islam, sebelum dilaporkan kepada aparat yang berwenang, baru pencurinya itu ketahuan, ketangkap, ketika dimaafkan, maka tidak apa-apa. Namun kalau sudah ini dan terbukti, maka harus ada eksekusi. Kemudian, siapakah orang yang berhak untuk menegakkan hukuman had dan di manakah tempat pelaksanaannya? Maka yang punya hak untuk menegakkan hukuman had adalah imam. Imam ini di sini adalah kepala negara atau naibul imam, wakil kepala negara di daerah, bahasa kita gubernur atau bupati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menegakkan hukuman had di masa beliau hidup. Demikian juga dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Nabi. Dan dalil kalau boleh dilakukan oleh naibul imam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan pernah mewakilkan kepada orang lain yang akan menegakkan hukuman had sebagai pengganti Nabi. Dalilnya Nabi berkata kepada Unais, waktu ya Unais, wahai Unais, silahkan berangkat, temui perempuannya, istrinya orang ini yang dia katanya berzina, tanyai dia, kalau dia mengakui kalau dia telah berzina padahal dia punya suami, maka rajamlah dia. Dan dia ternyata mengakui, kemudian sahabat Nabi ini, Unais ini pun kemudian melakukan eksekusi sebagai wakil dan pengganti dari Nabi. Dan pelaksanaan hukuman had ini adalah kewajiban imam, kewajiban penguasa. kewajiban penguasa, bukan kewajiban rakyat jelata. Nah, kalau rakyat jelata yang tidak punya otoritas kemudian melakukannya, artinya main hakim sendiri. Dan ini nanti akan cuma berdampak kerusuhan. Ini kewajiban penguasa. Kenapa kewajiban penguasa? Dhamana lil adalah dalam rangka untuk menjamin adanya keadilan, mencegah adanya kecurangan dan kezaliman. Kemudian hukuman had itu bisa dilaksanakan di semua tempat asalkan bukan masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ayustaqada adanya pelaksanaan hukuman had di masjid. Sebagaimana Nabi melarang orang membacakan syair di masjid. Sebagaimana juga melarang di samping tadi hukuman qisas dilarang untuk melaksanakan hukuman qisas di masjid, demikian juga wa antuqoma fihil hududu, dilaksanakannya hukuman had, potong tangan atau yang lain di dalam masjid. Dikatakan oleh Abu Daud, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka di sini disampaikan masjid tidak boleh untuk pelaksanaan qisas. Tapi kalau halaman masjid dan itu tergolong bukan masjid karena masjid tersebut tidak punya pagar, ya, maka halamannya dipakai, makanya tidak termasuk dalam hadis. Demikian juga tidak boleh ada pelaksanaan hukuman had dalam komplek masjid. Kemudian di sini terdapat larangan membacakan syair di masjid, namun terdapat hadis yang lain. Seorang yang dijuluki sebagai penyair Nabi, ya, bernama Hasan ibn Thabit. Dia adalah syairun Nabi, ya, penyair Nabi. Ya, satu ketika setelah Nabi wafat, Hasan ini membacakan syair di masjid dan di situ ada Umar. Maka ditegur oleh Umar, kenapa engkau membacakan syair di masjid? Maka Hasan mengatakan, dulu saya telah bacakan syair di masjid dan ketika itu ada orang yang lebih baik daripada dirimu. Nah, yaitu maksudnya ada Nabi. Ya, artinya di sini menunjukkan bolehnya membacakan syair di masjid. Maka dari sini, dan para ulama mengkompromikan semisal An-Nawawi di judul bab Riyadhus Shalihin mengatakan bahasanya, ya, membacakan syair di masjid hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ini menunjukkan terlarang, hadis yang kita baca menunjukkan terlarang. Namun Hasan yang pernah membacakan syair di masjid di dekat Nabi dan Nabi pun mendiamkannya menunjukkan boleh. Boleh namun terlarang, itu makruh. Kenapa terlarang? Wadzalika hal tersebut dalam rangka menjaga masjid jangan sampai terkotori oleh darah dan semacam itu. Dan terdapat dalam salah satu riwayat tentang kisah dirajamnya Ma'is, seorang laki-laki yang mengaku berzina di masa Nabi. Nabi mengatakan, ajak pergi Ma'is ini ke Harrah. Harrah itu adalah perbatasan Madinah. Lalu kemudian dia dirajam di sana. Padahal Ma'is ini mengaku kalau dia berzina di masjid. Namun eksekusinya Nabi perintahkan lakukan di sana, di perbatasan Madinah. Kemudian kita masuk pada contoh kejahatan-kejahatan yang memiliki atau penjelasan detail tentang kejahatan-kejahatan dan maksiat-maksiat yang memiliki hukuman had. Yang pertama adalah zina. Pengertian zina, hukumnya dan khuturatihi dan bahayanya. Pengertian zina, zina dalam bahasa Arab yutlak digunakan dalam pengertian menyetubui perempuan tanpa ada akdun syar'i, akad nikah yang syar'i. Dan terkadang juga disebut dengan digunakan istilah zina untuk mencumbu perempuan yang bukan siapa-siapanya, meskipun tidak sampai hubungan biologis. Maka secara bahasa nyium istri orang itu sudah zina. Sebagaimana zina bisa jadi maknanya adalah watak. Sedangkan makna syar'inya bisa kita katakan makna syar'inya sama dengan makna bahasa. Kalau makna syar'inya sama dengan makna bahasa. Makna syar' itu adalah makna satu kotak kosakata dan istilah dalam dalil Quran dan Sunnah. Ya, maka ada zina hakiki dan zina majazi. Ada zina sesungguhnya dan ada zina atau bisa kita katakan zina yang besar dan zina yang kecil. Karena Nabi menyebut ada zina mata, ada zina tangan. Dan itu ada di hadis. Sehingga makna zina secara dalam syar'i, dalam syariat itu sebagaimana dengan maknanya secara bahasa. Bisa jadi cuma mencumbu atau bahkan kemudian kurang dari mencumbu akan ada zina mata. Cuma melototi, nah, itu zina mata. Dan ada zina dalam pengertian wata'un, hubungan biologis. Adapun zina dalam istilah, yaitu istilah fikih di pembahasan hudud, ya, maka cuma berlaku untuk wata'u rajulil mar'ata, seorang laki-laki yang mengumpuli perempuan. Ya, maka yang dikumpuli adalah seorang perempuan. Kalau yang dikumpuli adalah hewan, nah, nanti tidak masuk dalam bab ini. Kemudian fikubul, dan itu di jalan depannya. Ya, kalau pakai pengertian ini berarti kalau di dubur, analsek, nah, itu tidak masuk kalau pakai definisi ini. Min ghairil milki, padahal yang dikumpuli tersebut bukan budak yang dia miliki. Nah, atau miliki di sini, min ghairil milki, padahal dia tidak memiliki hak untuk menyetubuhinya. Dan kepemilikan hak itu boleh jadi karena akdun nikah atau karena itu budak yang dia miliki. Min ghairil milki wa syubhatihi, atau subhat. Maka ada namanya wata'u subhat. Hubungan badan yang dikira itu halal dan sah, padahal tidak halal dan tidak sah. Misalnya, akdun nikah dengan mahram, namun tidak diketahui kalau sebelumnya tidak tahu kalau itu mahramnya. Tidak diketahui kalau itu mahramnya, semisal saudara persusuan. Pas nikah tidak tahu kalau itu saudara persusuan, yang itu mahram. Setelah 10 tahun nikah yang enggak tahu sudah kumpul berapa ratus kali, berapa ribu kali, nah itu baru kemudian ketahuan ternyata nikah yang dulu 10 tahun yang lewat itu bukan nikah. Akadnya itu bukanlah akad. Karena akad dengan mahram sama dengan tidak akad. Maka namun itu terjadi dalam keadaan tidak tahu. Maka ini namanya wata'u subhat. Wata'u subhat itu bukan zina. Wata'u subhat itu tidak zina dan bukan zina. Oleh karena itu di definisi zina ditegaskan. Dan itu bukan karena subhat. Artinya wata'u subhat itu bukan zina. Meskipun itu harus dipisah, setelah tahu harus dipisah. Namun hubungan yang kemarin terjadi itu bukanlah zina, anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak tergolong anak zina. Sehingga dia tetap dinisbatkan dan dinasabkan kepada bapaknya. Meskipun bapaknya tidak boleh tidak harus dipisahkan dari ibunya. Tidak perlu dicerai karena memang akadnya tidak sah. Ya, tidak perlu pakai cerai kecuali kalau itu untuk urusan administrasi. Ya. Jadi kalau untuk sisi agamanya tidak perlu cerai, wong itu akadnya sama dengan tidak akad. Namun ada juga yang memberikan definisi, kalau definisi yang kedua ini lebih luas, fi'lul fahisyah, melakukan perbuatan keji, fi kubul au dubur. Nah, kalau di sini ada tambahan dubur. Boleh jadi di jalan depan atau jalan belakang. Maka kalau ada kemudian orang yang, seorang laki-laki yang melakukan anal sex dengan perempuan yang bukan siapa-siapanya, bukan istrinya, nah ini tergolong zina. Meskipun itu di dubur dan tidak di jalan belakang dan bukan jalan depan. Dan watak dan namanya hubungan biologis yang menyebabkan hukuman had itu adalah manakala minimalnya adalah kepala zakar itu tenggelam dalam farji perempuan. Boleh jadi kubul dan boleh jadi dubur. Adapun sekedar menempel, tidak sampai kemudian masuk, maka haramnya tentu haram. Namun apakah itu termasuk zina yang menyebabkan hukuman had? Jawabannya bukan. Syarat untuk disebut zina yang mengharuskan adanya hukuman had itu ra'su dzakar, kepala dzakar itu masuk ke dalam farji perempuan. Dan farji dalam istilah fikih itu ungkapan untuk dubur atau kubul. Dubur dan kubul, dubur atau jalan depan atau jalan belakang itu biasa disingkat oleh para ulama fikih dengan sebutan farji. Farji itu bukan hanya jalan depan, jalan belakang itu juga disebut farji. Kemudian hukum zina, zina tentu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Mengingat firman Allah Ta'ala, janganlah kalian mendekati zina, zina adalah perbuatan keji dan jalan yang jelek. Dan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apakah yang paling besar. Maka Nabi mengatakan, anta ja'ala lilaini dan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan untuk Allah tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian aku bertanya, thumma ayyukum, dan setelah itu dosa apa? Qal, Nabi mengatakan, kau bunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Kemudian aku tanyakan, thumma ayyun, kemudian Nabi, setelah itu dosa apa? Nabi katakan, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, maka berkaitan dengan definisi syirik yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, anta ja'ala lillahi niddan, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada sebagian ulama, atau tepatnya Syaikh Shalih Al Utsaimin, itu mengkritik definisi syirik yang populer. Definisi syirik yang populer adalah sarful ibadah li ghairillah. Syirik dalam masalah ibadah didefinisikan dengan sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka belumnya bahasanya definisi yang tersebar dan populer tersebut itu kurang tepat, kurang bagus. Definisi yang lebih bagus, karena yang disukai oleh syariat ketika mendefinisikan syirik itu pakai kata-kata ja'ala. Pakai kata-kata ja'ala. Tidak pernah pakai kata-kata sorofa. Di Al-Quran menggunakan kata-kata ja'ala. Dan kalian ja'ala andadan wa antum ta'lamun wala taj'alu lillahi andada, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalian ja'ala, menjadikan bagi Allah andadan, tandingan-tandingan, padahal kalian tahu Allah tidak punya tandingan. Di hadis itu Nabi juga pakai kosakatanya ja'ala. Contohnya di sini, anta ja'ala lillahi niddan. Nah, karena itu maka beliau kemudian menilai bahasanya yang lebih tepat, gunakan kata-kata ja'ala sebagaimana itulah kata-kata yang dipakai oleh syariat. Ya, meskipun kita katakan itu membabi afdoliyah saja, tidak sampai kemudian karena ya didefinisikan dengan sorful ibadah li ghairillah juga tidak salah. Ya, intinya apa? Beribadah kepada selain Allah. Cuma pakai kata-kata sorful ibadah itu banyak yang mendefinisikan dengan demikian, atau pakai ja'lul ibadah li ghairillah. Maka berdasarkan yang umum dipakai dalam dalil Quran dan Sunnah, yang dipakai itu adalah ja'ala. Maka diksi ja'ala itu lebih bagus daripada sorofa. Dan para ulama sepakat haramnya zina. Kemudian bahaya kejahatan zina, kekejiannya, dan sisi-sisi negatifnya. Maka zina adalah termasuk jaraim, kejahatan yang paling besar dan paling ngeri dan paling banyak bahayanya bagi individu dan masyarakat. Karena limanya tertab alaihi, karena dampak dari zina adalah terjadinya percampuran nasab. Kalau terjadi percampuran nasab, mimma yu'adi, maka dampak selanjutnya dia'il hukuk, hilangnya hak. Ini tawaruh saat terjadi saat pewarisan, proses pembagian waris. Terutama jika yang berzina ini adalah seorang perempuan yang sudah bersuami. Maka akan terjadi percampuran nasab. Maka dia masukkan ke dalam keluarga suaminya satu anak yang bukan bagian dari keluarga suaminya. Ya, ini dampaknya nanti pada saat pewarisan, maka dikurangilah orang yang hak orang yang harusnya jatahnya lebih banyak. Jatahnya lebih banyak. Ini misalnya anaknya ini anak laki-laki. Di situ misalnya anaknya 4 laki-laki semua. Harusnya ini cuma dibagi 3. Harta si bapak ini harusnya dibagi 3 anak laki-laki. Gara-gara ada anak zina yang dimasukkan, apa yang terjadi? Ya, jadi dibagi 4, berkurang. Hilang hak 3 orang ini, hilang. Diambil oleh orang yang keempat. Padahal dia tidak berhak untuk mengambilnya, karena ini ya, karena itu adalah harta bapak dari 3 orang ini dan itu bukan bapak dia. Maka dia ul hukuk, hilangnya hak, hilangnya hak orang yang punya hak. Dan itu dinikmati, maka ini harta haram untuk anak ini. Dan itu dinikmati bertahun-tahun dan tidak disadari. Oh, ini ya, belum lagi kemudian kemudian dampak-dampak yang lainnya. Wa dia'u tata'aruf, dan hilangnya at-ta'aruf, saling mengenal. Wa tanasur alal haq, dan tolong menolong bila membela dalam kebaikan. Maka ta'aruf, saling mengenal, itu hilang. Harusnya dikenal ini sebagai orang lain, dikenal sebagai saudara kandung. Harusnya itu cuma dikenal sebagai saudara apa? Seibu. Kan ini ya. Ini kalau misalnya tadi ini 3 ini sama ini kan sama anak zina kan cuma saudara seibu. Harusnya dikenal sebagai saudara seibu. Jadinya dikenal sebagai saudara kandung. Dia uta'aruf. Orang enggak kenal aslinya. Enggak kenal aslinya. Dan zina adalah sebab pecahnya rumah tangga. Kemudian terjadi, kemudian rumah tangga berantakan, diantaranya adalah karena zina. Boleh jadi suaminya yang zina, akhirnya istrinya entah cerai, atau sebaliknya. Nah, kalau rumah tangga itu bubar, maka umumnya dampaknya adalah dia ul abna, anak-anak yang tidak terurus. ini nanti akan jadi problem sosial. Tidak hanya problem keluarga, nanti jadinya problem sosial. Anak-anak yang tidak terus ini broken home ini, nanti akan jadi preman, jadi maling, jadi gento, gali. Wasu tarbiyatihim, dan akan jeleklah pendidikan mereka. Dan rusaklah akhlak mereka. Itu umumnya anak berasal dari anak yang broken home. Dan di antara sebab broken home, karena zina. Demikian juga dalam zina itu terdapat penipuan terhadap suami. Jika istrinya berzina, maka suami tertipu. Dia kira ini anaknya, padahal bukan anaknya. Karena karena boleh jadi muncul dari zina tersebut kehamilan, maka suami ini kemudian memelihara anak yang padahal bukan anaknya. Dan dampak dan sisi-sisi dan bahayanya sangat banyak sekali. Latakhfa, tidaklah samar, artinya sangat jelas dampaknya pada individu dan masyarakat. Ya, di antara dampaknya secara umum pada masyarakat adalah dia adanya orang-orang yang tidak terurus, adanya inhilal, adanya kerusakan moral, watafakuk, kemudian pecahnya rumah tangga, yang ini kemudian akan punya dampak sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Islam mengingatkan secara keras bahaya zina. Islam mengkaitkan pelanggaran atau kemudian melakukan zina, itu kemudian diberi dampak asyadul uqubah, hukuman yang sangat-sangat keras, sebagaimana akan datang penjelasannya. Dan hukuman untuk karena kasus zina, maka pelaku zina tidak lepas dari satu dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia muhsan, kemudian yang kedua bukan muhsan. Yang pertama tentang pezina muhsan, disyaratkan untuk disebut muhsan, yang ini mengharuskan hukuman had, sejumlah syarat tertentu. Yang pertama adalah orang tersebut pernah melakukan wata', hubungan biologis di kubul. Artinya ya taqaddam, telah terdahulu, sebelum pelaku zina ini baik laki-laki ataupun perempuan, dulu dia pernah melakukan wata'un mubahun, hubungan biologis yang halal. Fil farji, dan itu terjadi di farji. Kemudian yang kedua adalah wata' tersebut, hubungan biologis tadi, terjadi pada akad nikah yang sah. Karena ada yang halal dalam artian tidak dosa, namun akad nikahnya tidak sah. Contohnya tadi, nikah dengan mahram karena tidak tahu. Itu hubungan yang telah kemarin terjadi, itu mubah. Tidak berdampak dosa. Namun akad nikahnya tidak sah. Maka disyaratkan terjadi watak yang mubah, hubungan biologis yang mubah, dan itu dalam kerangka akadun sahihun, akad nikah yang sah. Kemudian hendaknya laki-laki dan perempuan yang telah mengalami hubungan biologis tadi, saat dia mengalami hubungan biologis itu, dia telah balik, merdeka dan berakal. Sehingga kesimpulannya, muhsan adalah orang yang telah pernah menyetubuhi istrinya di kubulnya, di jalan depannya, dalam akad nikah yang sah, dan keduanya balik, berakal dan merdeka. Maka jika ini terpenuhi, maka pelaku zina tadi adalah zina muhsan. Maka zina muhsan itu boleh jadi dia dalam keadaan masih punya rumah tangga, dan boleh jadi dia adalah duda atau janda. Dua-duanya muhsan. Jika dan janda dalam artian bercerai, ini cerai setelah terjadi hubungan suami istri, dan itu kemarin adalah akad nikah yang sah. Fahadhi, maka inilah lima syarat tidak boleh tidak harus terpenuhi untuk terwujudnya muhsan yang menyebabkan adanya hubungan had, yaitu balig, berakal, merdeka, kemudian hubungan suami istri pada jalan depan, kemudian hubungan tersebut dalam kerangka akad nikah yang sah. Kemudian hukumannya, jika seorang muhsan itu berzina, maka hukumannya adalah rajam dengan batu sampai mati. Hukuman mati dalam bentuk dilempari batu. Baik ini pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Dan rajam satu hal yang tsabitun, betul-betul valid, berasal dari Nabi SAW berdasarkan riwayat yang mutawatir dari perkataan dan perbuatan Nabi. Dan perlu diketahui bahasanya rajam itu dulu disebutkan dalam Al-Quran, kemudian bacaannya dihapus, namun hukumnya masih berlaku. Ya, wadzalika, dan bacaan ayat rajam itu adalah firman Allah Azza wa Jal, redaksinya, bunyi ayatnya yang terhapus, yang sudah namun hukumnya masih berlaku, adalah bunyi ayatnya asyikhu wa sayikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah wallahu azizun hakim. Maka jika ada laki-laki dan perempuan dewasa berzina, maka rajamlah keduanya. Albattata, betul-betul dirajam, tidak pakai ampun, tidak ada pengecualian. Nakalan sebagai bentuk hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkhutbah di atas mimbar Nabi. Faqal, dalam khutbahnya Umar mengatakan, sini Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran, dan Allah turunkan padanya Al-Kitab yaitu Al-Qur'an, dan di antara ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan adalah ayat rajam. Dulu kami membacanya dan kami telah menghafalnya, wa aqalna, dan kami faham isinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun merajam, dan kami para khalifah setelah Nabi pun merajam, melakukan tindakan hukuman rajam. Fa'aksa, dan aku khawatir, intola binasi zamanun, ketika setelah waktu itu berlalu lama, saya khawatir ada orang yang mengatakan kami tidak jumpai hukuman rajam dalam Al-Quran, lalu mereka sesat dengan meninggalkan salah satu kewajiban yang telah Allah turunkan. Maka ketahuilah, kata Umar, sejarah rajam itu satu hal yang benar, ada dalam Al-Quran, dan itu adalah hukuman yang berlaku untuk orang yang berzina, manakala dia muhsan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan hukuman zina itu dilakukan manakala ada bukti, yaitu 4 orang saksi, atau hamil tanpa sebab, hamil namun tidak punya suami, namun hamilnya janda tanpa suami, atau pengakuan, mengaku kalau memang berbuat zina. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Umar menegaskan hal ini di atas mimbar, dan beliau karena khawatir nanti sekian waktu lagi akan ada orang Islam yang memunculkan pendapat aneh, di Al-Quran tidak ada rajam, berarti tidak ada rajam. Dan apa yang diprediksikan oleh Umar benar adanya. Tak lama setelah itu muncul pendapat ini, tepatnya di antara fikihnya Khawarij. Di antara fikihnya Khawarij adalah menolak rajam. Karena tidak ada dalam Al-Quran. Dan tidak lama setelah Umar wafat, muncul pemahaman demikian. Maka benar apa yang diprediksikan oleh Umar, nanti tak lama lagi, karena tidak ada ayatnya, maka ada orang yang membuat kesimpulan rajam tidak wajib. Kemudian di sini Umar menegaskan ada 3 cara untuk penetapan hukum, untuk memastikan bahasanya orang ini adalah berzina. Boleh jadi dia mengaku kalau berzina, kemudian ada bukti yaitu 4 orang saksi, atau ada kehamilan yang aneh, ini janda, kok kemudian atau kemudian suaminya pergi ke luar negeri ke Malaysia atau ke Saudi, loh kok tiba-tiba suaminya enggak pernah pulang? Nah, kok hamil dan melahirkan? Nah, maka kalau menurut Umar itu jadi indikator bahasanya dia berzina sehingga bisa ada rajam karenanya. Dan berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seorang dari kaum muslimin datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasul ada di masjid. Dia memanggil Nabi dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina." Maka Nabi memalingkan mukanya. Maka orang tersebut kemudian geser posisinya sehingga lurus di hadapan wajah Nabi. Lalu kemudian dia mengatakan untuk kedua kalinya, "Wahai Rasulullah, aku berzina." Nabi kemudian balik badannya ke arah yang lain. Hatta sana dzalika, sampai dia mengulang-ulang. Sana maknanya mengulang-ulang. Sampai dia mengulang-ulang pengakuannya sebanyak 4 kali. Ketika Nabi kemudian memalingkan mukanya, dia kemudian muter cari posisi lurus dengan wajah Nabi. "Wahai Nabi, saya berzina." Nabi masih memalingkan wajahnya untuk yang keempat kalinya, untuk yang ketiga kalinya. Kemudian dia cari posisi lurus di depan Nabi, kemudian berkata untuk yang keempat kalinya, "Wahai Nabi, aku berzina." Maka setelah lelaki tersebut mengaku berzina sebanyak 4 kali persaksian, lalu Rasulullah SAW pun memanggilnya untuk supaya mendekat, dan Nabi mengatakan, "Apakah engkau sinting? Kamu ini edan enggak?" Ya, dan dia pun mengatakan, "Lah, lain Nabi, saya itu normal." "Fal ahson, tak apakah engkau itu muhson?" Maka dia mengatakan, "Iya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Pergi bawa orang ini, rajam dia." Dan para ulama pun sepakat bahwasanya siapa yang berzina dan dia muhson, maka hukumnya adalah dilempari dengan batu sampai mati. Kemudian yang kedua adalah zina yang ghair muhson. Pengertiannya adalah orang yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat yang lewat untuk zina muhson. Ya, boleh jadi dia artinya belum pernah melakukan hubungan suami istri, hubungan biologis, atau pernah melakukannya. Ya, namun itu bukan hubungan biologis yang halal. Jadi kalau dia pernah berzina kemudian zina yang kedua, dia tidak kita katakan muhson karena sudah pernah berzina. Atau kemudian dan disyaratkan itu dalam harus dalam akad nikah yang sah. Kalau akad nikahnya tidak sah, ternyata waktu subhat dia sudah nikah 10 tahun, namun ternyata ketahuan itu bukan istrinya yang sah karena itu ternyata saudara sepersusuan dengannya. Setelah itu dia berzina, maka statusnya ghair muhsan. Statusnya ghair muhsan. Ya, hukuman hadnya, idza zana ghairul mu'tikar, ghair muhsan itu berzina, maka hadnya adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan ditambah diasingkan, dijauhkan dari kampung halamannya selama 1 tahun. Namun disyaratkan untuk pengasingan untuk perempuan adanya mahram yang menemaninya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, azaniyatu wazani, pezina perempuan dan pelaku zina, baik perempuan ataupun laki-laki, cambulah masing-masing dari keduanya 100 kali cambu. An-Nur ayat yang kedua. Dan satu hal yang menarik, untuk zina maka yang disebut adalah perempuan terlebih dahulu. Namun kalau untuk pencurian yang disebut laki-laki terlebih dahulu, wasariku wasarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Tapi kalau untuk zina, azaniyatu wazani, pezina, pelaku zina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah. Para ulama mengatakan kenapa itu beda? Karena dampak zina, karena dalam zina kata kuncinya adalah perempuan. Laki-laki cuma penggoda. Karena ini zina dan bukan pemerkosaan. Laki-laki berzina, kalau perempuannya tidak mau, ya merengek-rengek kayak apa ya enggak jadi zina. Nah, merayu kayak apa ya enggak jadi zina. Maka kata kuncinya di perempuan. di perempuan. Oleh karena itu perempuan disebutkan nomor satu. Demikian juga dampak zina untuk perempuan itu lebih parah. Karena tidak ada laki-laki yang hamil. Tidak ada laki-laki yang hamil. Adanya itu perempuan hamil. Dan ketika ini hamil, maka ini jadi aib keluarga dan seterusnya. Dan dampaknya yang buruk, di mana kalau dia sudah bersuami, ini merusak nasab dan seterusnya. Lain halnya dengan mencuri. Kalau mencuri itu butuh keberanian tinggi, butuh nekat, dan ini yang umumnya dimiliki oleh laki-laki. Sehingga laki-laki yang disebutkan pertama kali karena dialah umumnya pelaku pencurian. Dan berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ambil dariku, Allah telah memberikan jalan untuk mereka, para perempuan. Karena perempuan yang berzina sebelum Nabi mengucapkan hadis ini, hukumannya adalah tahanan rumah sampai mati. Setelah itu, dan ada wahyu selanjutnya, maka Nabi mengatakan hadis ini, dan setelah itu kemudian terjadi perubahan hukum. Maka Nabi katakan, al-bikru bil-bikri, jika terjadi zina, bujangan dengan gadis, maka cambuk 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Non syarat untuk kemudian hukuman ini, di sini Nabi sebutkan bujang dengan gadis. Ini mimbabil ghalib. Umumnya gadis zinanya sama bujang, dan bujang umumnya berzina sama gadis. Kalau bujang sama janda, ya mungkin gitu ya. Bujang sama orang yang wanita yang beristri mungkin, namun lebih sedikit. Lebih sedikit. Gadis kemudian dengan orang laki-laki yang bersuami ada, namun tidak banyak. Oleh karena itu, al-bikru bil-bikri. Ini bukan syarat. Kalau begitu, kalau gadis sama bapak-bapak yang sudah bersuami berarti tidak dicampur 100 kali. Bukan. Al-bikru bil-bikri di sini mimba bil-ghalib umumnya. Bukan syarat, namun umumnya kewajarannya ya, gadis sama bujang, bujang sama gadis. Dan yang dimaksud dengan taghibuz zani, diasingkan adalah dibuang dan dijauhkan dari kampung halamannya. Non jika rokik, jika budak itu berzina, baik dia muhsan ataukah tidak muhsan, baik budak laki-laki ataupun perempuan, maka hukumannya adalah cambuk 50 kali cambuk. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'alihinna, maka atas mereka budak hukuman separuh atas muhsanat, minal adab, dari hukuman. Dan adab yang dimaksudkan dalam ayat adalah cambuk 100 kali cambuk. Fayansarifu atansif, maka separuh yang dimaksudkan ini, yansarif, kita maknai ilaihi kepada hukuman cambuk. Alasan yang kedua, karena rajam tidak mungkin kita buat separuh mati, itu tidak bisa. Separuh rajam tidak bisa. Oleh karena itu Allah katakan, maka atas budak hukumannya separuh atas merdeka, minal adab, dari adab. Adab yang disebutkan di situ di ayat adalah 100 kali cambuk, berarti 50 kali cambuk. Dan tidak ada hukuman dibuang untuk budak, karena tidak terdapat dalam hadis yang mengatakan kalau budak itu dibuang jika dia berzina. Alasan akalnya, alasan logisnya, karena dengan membuang budak ini, maka ini merugikan pemilik budak. Demikian juga perempuan tidaklah dibuang, diasingkan, kecuali ada mahram yang menemaninya. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.